warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab tauhid dengan syarah qaulul mufid Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah. Asy-Syaikh telah menyebutkan pada pertemuan yang lalu tentang asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 60. Setelah Syekhul Islam membawakan riwayat dari Imam Asy-Sya'bi, maka kemudian beliau berkata, ayat ini waqila, waqila dan dikatakan, kisahnya dengan dikatakan, berarti masih ada banyak kemungkinan benar dan tidaknya. Qil nazalat fi rajulain, ayat ini turun fi rajulain pada dua orang, mubham siapa dia, ikhtasama yang keduanya saling bertengkar, ikhtisam terjadi pertengkaran perselisihan. Faqala haduhuma, maka berkata salah satu dari keduanya, natarafa'u ilan nabi, kita tarafa' melaporkan urusan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala al-akhar, maka berkata yang lain, ila Ka'b ibn al-Ashraf, kita mengadukan urusan kita, perselisihan kita kepada Ka'ab bin Ashraf. Yang satu mengatakan natarafa' ilan nabi, kita laporkan, kita adukan perselisihan kita kepada Nabi. Yang lain mengatakan ila Ka'ab ibn al-Ashraf, kita laporkan saja kepada Ka'ab ibni Ashraf, tokoh Yahud. Summa tarafa'a ila Umara, lalu keduanya mengangkat perselisihannya kepada Umar ibni Khattab. Kepada Umar ibni Khattab. Fadhakarallahu ahaduhuma al-qissah, Fatakaro, maka diceritakan kepada Umar oleh salah satu keduanya kisahnya. Kenapa mereka terjadi perselisihan dan apa yang menjadi permasalahannya. Disampaikan permasalahannya dan kisahnya kepada Umar ibn Khattab. Faqal, berkatalah Umar, lilladzi lam yardha bi Rasulillah. Maka berkatalah Umar ibn Khattab kepada orang yang tidak ridha mengangkat masalahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akadzalik, apakah kamu demikian? Umar bin Khattab ingin mempertegas, apa kamu demikian? Qala na'am, iya. Fadaraba bisayf faqatalah, maka Umar bin Khattab memukul ya dengan pedangnya, ditebas pedang dengan pedangnya, faqatalahu, dan membunuh orang ini. Ma'asyiral muslimin, ini salah satu asbabun nuzul tentang surat An-Nisa ayat ke-60. Barakallahu fikum. Kita ulang kembali dari depan kalimat per kalimat. Dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, waqila, dan dikatakan. Kalimat qila, dzikru hadhil qissah bisikhatit tamrid, disebutkan kisah ini dalam bentuk kalimat tamrid, keraguan. Artinya ada kemungkinan-kemungkinan tamrid. Lakin fi dzikri, lakin dzakara fi taysiril azizil hamid, namun disebutkan dalam tafsir taysiril azizil hamid, annaha ruwiyat min turuqin mutaaddidah, kisah ini diriwayatkan dari jalan-jalan yang sangat banyak, bukan hanya satu riwayat, banyak riwayat. Wa nahan masyhuratun mutadawilatun bainas salaf wal khalaf tadawulan yughni 'anil isnad, masyhur kisah ini di kalangan beredar mutadawilah, beredar kisah ini baina salaf, di tengah ulama salaf, dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, kisah ini masyhur di tengah mereka. Wal khalaf, dan generasi setelah mereka di belakangnya, tadawulan yughni anil isnad, peredaran kisah ini tidak butuh lagi kesanadannya karena sudah banyak yang meriwayatkan. Walaha turuqun katsirah la yadurruha dha'fu isnadiha, kata Syekh Utsaimin, memiliki kisah ini memiliki jalan-jalan yang sangat banyak perawinya, yang tidak membahayakan sisi kelemahan sanadnya saking banyaknya orang yang meriwayatkan kisah ini. Dan barakallahu fikum, demikian pula disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah di dalam Sahih Al-Musnad li asbabin nuzul, beliau menyebutkan kisah ini dalam Sahihul Musnad li asbabin nuzul, Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya. Jadi kisah ini disahihkan oleh para ulama ahlul hadis. Kisahnya adalah nazalat fi rajulain, turun berkenaan dua orang laki-laki, huma mubhaman, dua laki-laki ini mubham. Mubham artinya tidak jelas siapa namanya, siapa bapaknya, dari mana orangnya, mubham. fayahtamilu ayakuna minal muslimin al mu'minin. Ada kemungkinan kalau dua orang itu termasuk muslimin mu'minin. Wayahtamilu ayakuna minal munafikin. Atau ada kemungkinan dua orang ini dari kalangan kaum munafikin. Wayahtamilu gharadalik. Dan kemungkinan yang lain dan yang lain. Barakallahu fikum. Maka kemudian salah satu berkata, natarafa ilan nabi. Mari kita laporkan perselisihan ini hukumnya kepada nabi. Karena kalau berselisih kaum mukminin, fa in tanazatum fi syai farudduhu ila Allah war rasul. Kalau berselisih suatu perkara umum, ila syai farudduhu ila Allah war rasul. Kembalikan perselisihan ini kepada Allah Al-Qur'an. War rasul, dan rasul kalau masih hidup, datang melaporkan kepada beliau saat masih hidup. Adapun sepeninggal beliau, kembalikan kepada hadis yang sahih. Itu baru urusan hukum yang benar. Mana hadis yang sahih? Ambil, itu dalil. Kalau kita berselisih dalam suatu urusan, cari dalilnya. Pasti ada dalilnya. Dalil yang telah dipahami oleh para ulama ahlul hadis, ambil itu. Dan itu adalah farudduhu ilallah war rasul. Bukan dikembalikan kepada hawa nafsu masing-masing. Bukan dikembalikan kepada kebebasan berfikir. Bukan. Farudduhu ilallah war rasul. Maka kata Syekh menyebutkan, kita laporkan kejadian ini, urusan ini kepada Nabi. Tapi yang lain mengatakan, kita laporkan kepada Ka'ab ibn al-Ashraf. Siapa Ka'ab ibn al-Ashraf? Za'im. Dia pemimpin. Rajulun min zu'ama Bani Nadir. Ka'ab ibn al-Ashraf adalah seorang termasuk zu'ama, tokoh-tokoh dari Yahudi Bani Nadir, ya, dari Bani Nadir, dari kabilah Toy. Saudara bapaknya dari kalangan Yahudi dan beliau menjadi pengikut Yahudi. Ka'ab ibn al-Ashraf kalau dilihat sejarahnya, yang pertama Al-Laddu Khusum. Syekh Saleh Fauzan menyebutkan kisahnya, orang ini termasuk aladdu khusum li rasul, orang yang paling keras penentangannya kepada rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kejahatannya ketika penduduk Mekah tak kalah kalah dalam perang Badar, maka Ka'ab ibn al-Ashraf meratapi orang-orang yang terbunuh di Badar dari kalangan musyrikin, ya, Yahudi. Meratapi, berbela sungkawa atas terbunuhnya tokoh-tokoh musyrikin di tangan para sahabat, ya, Yahudi. Dan kemudian yuharrid, memberi semangat pada penduduk Mekah untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini betul-betul musuh Ka'ab ibn al-Ashraf. Kemudian dia pulang ke Madinah. Setelah menghasung penduduk Mekah untuk memerangi beliau di Madinah, dia pulang ke Madinah sambil membawakan bait-bait syair. Yang isi bait syairnya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, man li bi Ka'ab ibn al-Ashraf faqad adallaha wa rasulah. Siapa ini Ka'ab ibn al-Ashraf? Sungguh dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Masyiral muslimin, ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahihnya. Berarti Ka'ab bin Malik, Ka'ab ibn al-Ashraf, saya ulangi, Ka'ab ibn al-Ashraf, orang yang menyakiti Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tetapi orang ini justru memilih orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Berarti orang munafikin lebih loyal kepada musuh-musuh kaum muslimin daripada kaum muslimin yang membela Islam. Kalau orang Islam yang setia dengan Islam malah dimaki dan dicela. Kalau orang yang membela kesyirikan dan kekufuran malah justru disanjung-sanjung. Ini baru orang hebat. Na'udzubillah min dzalik. Ini sedikit kisah tentang Ka'ab ibnil Ashraf. Berarti kesimpulannya apa? Orang ini orang yang memilih tokoh yang jahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka dalam kisahnya, dalam kisah Suhaib bin Sa'ari dan Muslim, ada seorang sahabat yang kemudian di tengah malam, di tengah malam dengan kabilahnya membunuh Ka'ab ibn al-Ashraf karena telah menyakiti Allah dan Rasul. Dibunuh dengan sembunyi-sembunyi karena telah memusuhi dan memerangi Allah dan Rasulnya oleh para sahabat. Dan kaum muslimin merasa tenang dengan terbunuhnya dia, orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, setelah itu berkata, "Tsumma tarafa ila Umar." Kalimat berikutnya, kemudian dua orang ini melaporkan permasalahannya kepada Umar ibn al-Khattab. Anda sudah tahu kisahnya. Orang yang sangat kuat imannya sampai syaitan saya takut berjumpa dengannya, ya. Dan orang yang sangat tegas dalam menjunjung tinggi agama Allah dan Rasulnya. Maka setelah itu Umar bin Khattab di hadapan orang ini mendapatkan kisahnya. Faqal, maka berkata, lilladhi lam yarda bi rasul, kepada orang yang tidak ridha mengangkat permasalahan hukumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akadzalik, apa kamu memang demikian? Beliau memastikan dulu. Qala na'am, iya. Fa darabahu bisayf faqatalah. Maka dalam kisah itu Umar bin Khattab memukul dengan pedangnya, membunuh orang ini. Kenapa dibunuh? Tentu karena dia telah keluar dari keimanan dengan hukum Allah dan Rasul. Telah murtad, telah memilih keputusan yang dia pilih bukan Allah dan Rasulnya. Man badala dinahu faqtulu. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, tidak kuat menahan emosinya. Tidak kuat menahan emosinya, orang seperti ini. Ad-darib huwa Umar. Wa hadhihi kisah, dan kisah ini kata Syekh Utsaimin, wallati qablaha, dan kisah yang sebelumnya, kisah yang datang dari Sya'bi, ala anna man lam yarda. Kesimpulannya apa? Dari kisah ini dan kisah Imam Asy-Sya'bi disimpulkan, tadullu ala, menunjukkan bahwasanya malam yardha, siapa saja yang tidak ridha bihukmi Rasulillah, dengan hukum Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kafiran yajibu qadluh, berarti dia telah kufur, ada kewajiban membunuhnya. Kenapa Umar berani membunuhnya? Karena tadi emosi. Padahal ini urusan penguasa, ini urusannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul tidak membunuhnya saat itu? Karena takut fitnah yang lebih besar. Akhafu dararain, beliau mengambil bahaya yang paling ringan. Ada dua mafsadah. Kerusakan yang pertama, orang ini dibiarkan merusak Islam, Tapi kalau dibunuh oleh Nabi, akan muncul kalimat Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Akhafud dararain, menimbang dua perkara yang sama-sama madarat dan mengambil yang teringannya. Nabi bersabar, betul-betul bersabar dari orang ini. Tapi Umar bin Khattab tidak. Faqatalahu, dibunuh. Mahasiswa muslimin, ini sungguh seorang mukmin dan mukminah wajib ridha. Hatinya harus menerima ridha, taslim dengan segala keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kejengkelan, tidak ridha memilih hukum selain Rasul, berarti di hati kita ada penyakit yang berbahaya. Walihada qatalahu Umar, dalam kisah ini Umar bin Khattab membunuhnya. Wa ingkil, kalau dikatakan kaifa yaqtuluhu Umaru, bagaimana Umar membunuh orang ini radhiyallahu anhu, wal amru ilal imam, urusan membunuh orang seperti ini, murtad ini, urusan penguasa. Wa huwa nabi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajib, ujibu, saya jawab. Inna zahir, yang nampak, ana Umar lam yamlik nafsahu. Zahir dari kisah bahwa Umar bin Khattab tidak mampu menguasai dirinya. Likuwati khiratihi, karena kuatnya kecemburuannya. Faqadalah, dia pun membunuh. Cemburu terhadap Islam. Bagaimana tidak cemburu? Hukum Allah dan hukum Rasul, hukum yang tertinggi, yang turun dari langit yang tertinggi. Kenapa tidak diangkat tinggi-tinggi? Adapun hawa nafsu kita adalah hawa nafsu kita yang harus tunduk dengan hukum yang tertinggi yang turun dari langit ketujuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kecemburuan. Membuat jengkel kalau ada orang yang mencela dan merusak agama ini. Itu menunjukkan kecemburuan sebagai keimanan. Barakallahu fikum. Li'anahu arafa, juga yang kedua, zahirnya anna hada riddatun anil Islam. Orang ini telah keluar dari bingkai Islam karena dia tidak ridha dengan hukum yang akan diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Nabi, padahal Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang mengganti prinsip agamanya, siapa yang merubah mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Agama kita mengajarkan dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti semua keputusan Allah harus diikuti dan ditaati. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya juga bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Berarti segala keputusan Rasul datang dari sisi Allah. Kenapa tidak ridho? Dipertanyakan kalimat syahadat antum. Koreksi kembali syahadatnya. Camkan baik-baik. Masukkan ke dalam hati. Harus ridho. Harus menerima. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Tidak lain ucapan kaum mukminin kalau diajak kepada hukum Allah. Mari kita menjalankan Al-Quran, Kitabullah. Mari kita mengikuti sunnah Rasul, pimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayakulu sami'na wa ta'ala. Orang mukmin akan mengatakan, sami'na, kami mendengar. Wa ata'na, kami melaksanakannya. Jangan seperti orang Yahudi. Sami'na wa asaina, kami dengar, kami maksiati. Itu modelnya Yahudi. Kita kaum mukminin muslimin. Maka Umar bin Khattab melakukan tindakan seperti itu, kata Syekh, ada dua sebab. Kecemburuan beliau terhadap agama ini, dan yang kedua karena tidak mampunya dirinya menguasai dirinya, dan karena yang kedua adalah tadi, orang ini dihukumi telah keluar dari bingkai Islam. Karena yang menjadikan sebab orang keluar dari Islam adalah orang itu tidak ridho dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Selesai sudah ucapan Syekhul Islam tentang asbabun nuzul surat Al-Nisa ayat 60, fihi masail. Dalam bab ini barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, ada masalah penting. Yang pertama, tafsir ayatun nisa, tafsiru ayatin nisa wa ma fiha minal i'anati ala fahmi taghut. Tafsir ayat An-Nisa, tafsir ayat An-Nisa ayat 60, tafsir ayat An-Nisa ayat 60, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, minal i'anah ala fahmi taghut, perkara yang membantu untuk memahami makna taghut, untuk memahami makna taghut. Yani alam tara ila alladziina yas'umun annahum amanu bima unzila ilaik wa qaluhu, dan firman Allah taala di situ, wa ma fiha minal i'anah, dan apa yang membantu kita memahami makna taghut. Ya, ayat yang dimaksud dengan taghut, taghut mustaqqun minat tughyan. Taghut itu adalah terambil dari kalimat tughyan. Maknanya apa? Melampaui batas. Dalam surat dalam kisah bagaimana Allah mengisahkan tentang kaumnya Nabi Nuh, falamma tahal ma, falamma tahal ma hamalnakum fil jariyah. Ketika kaum Nabi Nuh tidak mau beriman kepada dakwatu tauhid, menyembah ikhlas hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, kaum Nabi Nuh yang beriman naik kapal, yang tidak mau beriman tetap tinggal di tempatnya masing-masing. Maka Allah turunkan air, Allah keluarkan air sehingga menjadi lautan air, dan menjadi sebab bumi tenggelam. Maka air ini togho al-ma. Falamma togho al-ma, setelah air melampaui batas, yang biasanya air biasa-biasa saja ini naik. Hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian wahai Nuh dan kaumnya fil jariyah, di atas kapal yang berjalan. Kaum yang selamat yang naik kapal, yang tidak mau selamat ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, yang beriman sedikit. Yang beriman kepada Nuh itu sedikit. Padahal beliau orang yang berdakwah 950 tahun. Hampir 1000 tahun waktunya habis mengajak umat manusia bertauhid. Tidak berbuat syirik. Dakwah yang cukup panjang. Bukan sehari, dua hari, setahun, dua tahun, 10 tahun, 50 tahun. Kadang orang bertanya, dakwah tauhid-tauhid. Orang sudah sampai ke bulan masih tauhid-tauhid. Kapan majunya umat Islam ini? Umat Islam akan maju dan selamat kalau mengikuti tauhid ajaran Rasul. Tidak berbuat syirik. Yang berbuat syirik tidak mau naik kapal, tenggelam. Dan demikian pula sunnah. As-sunnah kasafinatin Nuh. Sunnah ajaran Rasul itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha naja, yang naik selamat. Wa man taraka gharik, yang tidak mau naik tenggelam. Maka kita harus berjalan di atas tauhid, dan kita harus naik di atas sunnah dan mengikutinya. Barakallahu fikum. Ini makna taghut. Wa idza kana kadzalik, kalau memang demikian kata Syekh, fayasmul, makna taghut mencakup kullu ma tajawaza bihil abdu. Taghut adalah segala perkara yang melampaui batasnya hamba. Tajawaza bihil abdu, batasnya hamba. Kita hamba Allah, harus mengikuti ajaran yang datang dari Allah dan Rasul. Sehingga kalau dikatakan taghut, semua orang yang melampaui batasnya hamba, min matbu', yang diikuti, ya, yang diikuti. Seharusnya kita hanya mengikuti bimbingan Allah, bimbingan Rasul, namun kita melampaui batas, batas yang harus diikuti jalannya Allah dan Rasul. Lalu kita mengikuti siapa? Para dukun. Bimbingan dukun diikuti. Para tukang sihir kita ikuti. Berarti antum telah menjadikan para dukun dan tukang sihir sebagai taghut. Au ma'bud, atau melampaui batas dari yang diibadahi. Seperti patung, ya, berhala, itu disebut taghut. Au muta', atau yang ditaati, yang segala sesuatu yang melampaui batas yang ditaati. Kita harus mentaati Allah dan Rasul, namun kita mentaati orang-orang yang memerintahkan kepada kita perkara yang keluar dari mentaati Allah dan Rasul, berarti kita telah menjadikan dia sebagai taghut. Para ulama usu, ulama-ulama yang jahat, antum menjadikan dia taghut karena melampaui batas Allah dan Rasul. Allah dan Rasul yang wajib ditaati. Adapun seorang imam, itu bisa diterima, bisa ditolak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Malik, kullu qaul yuqbal wa yurad. Kata Imam Malik, semua pendapat orang bisa diterima, bisa ditolak, illa sahibu hadal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, sambil mengisyaratkan jarinya ke kuburan Nabi. Ya. Saya kecuali pemilik kuburan ini di kota Madinah, kata Imam Malik di kota Madinah. Maka ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita mentauhidkan orang. Sehebat apapun dia, kalau keluar dari batas mentaati Allah dan Rasul, berhati-hatilah. Barakallahu fik, fal asna wal umara wal hukam alladzina yuhillun al haram wa yuharrimun al halal, tawahid. Patung-patung yang disembah, pemimpin yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu juga namanya taghut. Walayadu billah. Ini faedah masalah yang pertama. Asaniyatu yang kedua, tafsir ayatil Baqarah. Tafsiru ayatil Baqarah, tafsir ayat Al-Baqarah, yakni firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada munafikin. Munafikin, karena ayat ini berkisah tentang orang munafikin. La tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun, mereka menjawab, kami orang-orang yang membuat perbaikan-perbaikan. Surat Al-Baqarah ayat 11. Tafsir ayat ini, fa fiha dalil, kata Syekh, di dalam ayat ini terdapat dalil, ala anna nifaq fasad, kemunafikan itu kerusakan. Kerusakan fil ard, di muka bumi ini. Li'ana fi siyakil munafikin, karena ayat ini siyak kalimatnya ditujukan untuk munafikin. Wal fasad, adapun kerusakan dalam ayat, yashmul jami'ul ma'asi, mencakup semua jenis maksiat. Kemaksiatan itu kerusakan. Kemaksiatan yang paling besar kesyirikan, kebid'ahan, ya. Dan ini kerusakan. Jika orang yang terjatuh kepada dosa kesyirikan dan kebid'ahan, agamanya rusak. Kadang akalnya juga ikut rusak. Kadang akalnya juga ikut rusak. Baca zikir-zikir yang ada contohnya 100 ribu kali sambil tidak bernafas. Siapa yang kuat? Dia stres. Bagaimana bisa mengupayakan 3 sekian ribu kali tidak bernafas? Stres sendiri. Rusak hatinya, rusak akal. Tapi kalau mengikuti sunnah, masya Allah, mudah dan ringan dan dapat pahala. Jika segala jenis maksiat itu kerusak. Barakallahu fikum. Ini tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-11. Insya Allah kita lanjutkan pada masalah yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.